sungai yang kering, tiada air hujan menyirami. Cintaku bagaikan bumi dan langit, kosong terasa dalam jiwaku. Terlalu pahit ku rasakan manisnya cinta yang kini menyiksa dalam hidupku. Cintaku bagai air dan api, tak pernah sealur dalam cinta. Cintaku bukannya di bibir saja, tak pernah ku rasakan indahnya. Sendiri tiada kasih menemani diriku. Sampai kapankah harus begini, hidup sendiri berteman sepi. Aku terjatuh dalam pelukmu, kekasihku hilang pergi entah kemana. Oh, oh, oh. Pergi entah kemana. Air dan api, tak pernah sealur dalam cinta. Cintaku bukannya di bibir saja, tak pernah ku rasakan indahnya. Sendiri tiada kasih menemani diriku. Sampai kapankah harus begini, hidup sendiri berteman sepi. Terjatuh dalam pelukmu, kekasihku hilang pergi entah ke